بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya kepada kita. Yang salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Tergeraknya hati kita untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Yang itu semuanya kita harapkan merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tidak ada yang lebih berharga daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakin sya'nu an tuhib. Yang penting itu bukan kita mencintai Allah, tapi yang lebih penting adalah apakah Allah mencintai kita atau tidak. Maka kalau kita melihat tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala menurut ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita bersyukur karenanya. Dalam sebuah hadis mauquf, ya ini hadis mauquf tapi memiliki hukum marfu', yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan dihukumi sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan inna Allah yuqassimu lakumul akhlaq au qassama lakumul akhlaq kama qassama lakumul arzaq wa inna Allah yu'ti ad-dunya man ahabba wa man la yuhib wa la yu'ti ad-dina illa man ahab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan akhlak kepada kalian sebagaimana Dia membagikan rezeki. Jadi kalau kita setiap hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang halal, rezeki yang luas, maka jangan lupa agar kita juga meminta kepada Allah yang namanya akhlak juga. Karena Allah yang memberikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Wallahu yu'ti wa inna ma ana qasim." Dan Allah lah yang memberi, adapun saya hanya membagi saja. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hadis Ibnu Mas'ud mengatakan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta atau dunia kepada siapa saja, baik yang Dia cintai maupun yang tidak Dia cintai. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melihat adanya orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama Islam dia tidak sama sekali. Tapi meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan mereka kehidupan yang baik, memberikan mereka kesenangan di dunia, rezeki yang luas dan lain sebagainya. Ini adalah ditunjukkan oleh hadis yang kita sebutkan tadi itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja yang Dia cintai maupun yang tidak Dia cintai. Wala yu'ti ad-dina illa man ahab. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan agama atau akhirat kecuali untuk orang-orang yang Dia cintai. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika hati kita tergerak untuk melakukan amalan-amalan akhirat, dan hari ini kalau kita mau milih, ya mungkin banyak amalan-amalan ini yang lebih menarik daripada pengajian-pengajian yang melelahkan seperti ini. Tadi ketika hati kita tergerak untuk amalan-amalan akhirat seperti ini, kita berharap itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan jadikan dia paham dalam ilmu agama. Ya, ini tanda cinta Allah yang lain. Karena insyaallah dengan menghadiri majelis-majelis seperti ini kita akan memahami agama kita. Dan sebaliknya, kata Ibnu Hajar, "Wa mafhumu dzalik anna man lam yatafaqqah bid-din fi ta'allumi usulihi wa ma yata'allaq biha min furu' falam yuridillahu bihi khairan." Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau belajar agama, orang-orang yang tidak mau mempelajari pokok-pokok agama dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengannya berupa cabang-cabang agama kita, maka berarti Allah tidak inginkan kebaikan untuknya. Inilah beberapa keutamaan majlis ilmu. Namun memang majlis ilmu ini membutuhkan kesabaran dari kita semuanya. Dan insya Allah itu menjadi ringan kalau kita menyadari bahwasanya jalan menuju surga itu memang berliku dan berat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat." Sesungguhnya surga itu dipenuhi dengan kesusahan-kesusahan. Jalan menuju surga itu berliku-liku dan berat. Tapi kalau kita ingin surga, kita harus siap dengan risiko ini. Sebaliknya, kalau kita hanya rela dengan neraka, maka Nabi Muhammad sallallahu telah menjelaskan bahwasanya neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang nikmat, yang memenuhi hasrat kita, yang memenuhi syahwat kita, itu semuanya ada di jalan menuju neraka. Maka sekarang kita tinggal pilih mana, pilih surga atau pilih neraka. Kalau kita pilih surga, resikonya kita harus berenang-renang dahulu, ya, berakit-rakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang di tepian. Kita harus siap untuk bersakit-sakit dahulu, bersakit-sakit dahulu di dunia untuk kemudian bersenang-senang di tepian, yaitu di akhirat nanti. Namun bagi sebagian orang yang telah mencapai derajat tertentu, majlis ilmu dan pengetahuan menjadi hal yang paling nikmat bagi mereka. Sebagian ulama mengatakan, "La yanalu ahadun ladzatul ilmi hatta yadhuq ladzatul idraki aladza hatta ya'rifa anna ladzatul idraki aktsaru min ladzatish syahawat." Sebagian ulama mengatakan, seseorang di antara kita tidak akan bisa merasakan nikmat ilmu sampai dia merasakan bahwasanya nikmat pengetahuan, jika kita mendapatkan faedah baru, mendapatkan ilmu baru, itu jauh lebih nikmat daripada nikmat syahwat kita. Jadi kita sudah sampai derajat ini, Pak, baru kita akan merasakan nikmatnya ilmu. Kita akan merasakan ringannya belajar, ringannya membaca, ringannya menghadiri kajian-kajian. Sebagian ulama yang lain mengatakan, "La yanalul insanu ladzatul ilmi hatta yaju' wa yata'allam wa yansa ju'ahu." Seorang di antara kita tidak bisa merasakan nikmat ilmu kecuali dia belajar sampai lapar, kemudian dia belajar lagi sampai dia lupa dengan rasa lapar itu. Pada saat itu dia akan merasakan nikmatnya ilmu. Nah, maka ini silahkan dicoba ini, barangkali kalau nanti lapar, coba dilupakan rasa lapar ini dan teruslah belajar, teruslah ngaji. Nah, nanti kalau kita sampai lupa dengan rasa lapar tadi itu, maka yang sudah kita mendapatkan nikmatnya ilmu. Seorang fikih, ya, seorang ahli fikih dalam mazhab Hanafi, itu suatu ketika mendapatkan jawaban atas permasalahan yang selama ini ada di benak tidak dijawab-jawab. Maka ketika akhirnya dalam sebuah perenungan, dalam sebuah tafakur, dia bisa menemukan jawab atau jawaban sebuah cabang mazhab Hanafi yang dia ikuti. Maka disebutkan bahwasanya orang ini sudah berjuket di rumahnya. Kemudian dia mengatakan, Aynal muluk wa abna'ul muluk, Aynal muluk wa abna'ul muluk. Di mana para raja? Di mana para pangeran? Di mana para raja? Di mana para pangeran? Maksudnya, nikmat saya mendapatkan jawaban atas masalah yang selama ini mengganjal ini lebih nikmat daripada yang dirasakan oleh para raja dan para pangeran. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang terkenal, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang telah merasakan segala nikmat dunia ya, dengan kedudukan beliau sebagai seorang khalifah. Mau apa saja tinggal suruh orang, mau apa saja tinggal bilang. Suatu saat ditanya, wahai khalifah atau wahai amirul mu'minin, engkau tentunya sudah merasakan segala nikmat dunia. Adakah kiranya satu nikmat dunia yang belum engkau rasakan, wahai amirul mu'minin? Maka beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, semuanya sudah saya dapatkan, katanya, kecuali satu. Kecuali satu, apa itu satu itu? Itu saya bisa duduk di atas misbah. Misbah itu semacam panggung, semacam bangunan yang berupa berbentuk persegi panjang, apa namanya persegi panjang atau balok, bentuk balok. Kemudian saya bisa duduk di atas misbah, di atas panggung itu, dan di depan saya ada murid-murid saya. Saya membacakan hadis di depan mereka, kemudian murid-murid bertanya, wahai Syekh, apa yang engkau katakan tadi? Siapa rawi yang kau sebutkan tadi itu? Kata beliau, hanya nikmat ini yang belum pernah beliau rasakan. Adapun yang selain itu, beliau sudah merasakannya. Jadi sebelum mencapai derajat ini, sebelum kita bisa merasakan nikmatnya ilmu, kata orang itu baru mencintai laut benar-benar itu kalau sudah menyelam, katanya. Kalau baru berenang di atas itu dia enggak akan mencintai laut dengan cinta yang sesungguhnya. Tapi kalau sudah sampai berenang, sudah melihat indahnya lautan yang paling bawah, baru dia akan merasakan nikmatnya ilmu. Nah, sebelum kita bisa merasakan nikmatnya ilmu, juga kita butuh kesabaran. Menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini membutuhkan kesabaran dari kita, dan ini termasuk kesabaran dalam ketaatan. Ada kesabaran dalam menghadapi maksiat, ada kesabaran dalam menghadapi musibah, dan ada juga kesabaran dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kesabaran. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya kajian yang kita hadiri seminggu sekali itu terasa berat, marilah kita menghibur diri dengan sirah para ulama. Imam Nawawi rahimahullah itu menghadiri dalam sehari 12 kajian, 12 pengajian. Imam Syaukani rahimahullah itu menghadiri setiap hari berapa? 13 pengajian, Pak. 13 pengajian. Itu antara mengajar dan belajar. Jadi mereka meskipun sudah ngajar, sudah jadi ustaz, tapi belajar. Nah, maka para ustaz jangan sampai merasa puas dengan apa yang sudah mereka miliki, tapi juga tetap harus menempa diri agar semakin tambah ilmunya. Ada lagi yang mengalahkan Imam Syaukani, itu Al-Alusi, yang punya tafsir Ruhul Ma'ani namanya. Itu beliau memiliki 24 kajian setiap hari. 24 kajian itu antara mengajar dengan belajar. Saat beliau agak senggang, itulah jadwal kajian beliau. Dalam sehari beliau belajar 24 kajian, maaf. Ketika beliau mulai sibuk, beliau menguranginya menjadi berapa? Menjadi 17. Itu saat sibuk-sibuknya beliau. Dan ada yang lebih dahsyat lagi dari itu semuanya, itu yang disebutkan dalam sirah seorang alim yang bernama Muhammad bin Abi Bakar ibnu Jamaah. Disebutkan dalam sirah beliau bahwasanya beliau itu menghadiri dalam setiap hari 90 kajian. Ya, ini kalau kita berhitung dengan hitungan matematis, kemudian kita menganggap semua kajian itu seperti kajian kita sekarang. Kalau kajian harus 2 jam, 3 jam, ya maka itu enggak nyambung ya. Enggak masuk akal. Nah, jadi para ulama tidak semua kajiannya berupa kajian panjang 2 jam, 3 jam seperti ini. tapi mereka banyak memiliki kajian-kajian pendek, ya, yang cuma 10 menit, 4 jam, ya, dan sebagainya. Saya mendapati banyak ulama di Riyadh, juga di Madinah, sebagian memiliki metode seperti ini. Jadi para siswa itu biasa membawa kitab yang tebal, ya, macam kitab, ya, untuk dikaji antara waktu setelah subuh sampai terbit matahari. Dalam satu kajian mereka biasa menyelesaikan beberapa 6 kitab. Sebenarnya bukan selesai membaca semuanya, tapi melewati masing-masing dari kitab itu. Jadi Ustaz Ibn Qayyim dibaca 14 jam, Syekh Bukhari dibaca 14 jam, nanti yang lain dibaca 10 menit, beberapa potongan kecil. Jadi, terus setiap hari seperti itu. Sehingga dalam waktu yang kurang lebih 1 jam ini mereka bisa menyelesaikan 5 atau 6 kitab. Begitu setiap hari, ya. Tentunya yang seperti ini kita sarankan kepada para pencari ilmu yang mutakhir, artinya yang bisa full untuk belajar, mungkin bisa melakukan kegiatan seperti ini. Adapun teman-teman yang memiliki kesibukan sendiri, kesibukan keluarga, ya, kemudian kesibukan mencari mata pencaharian, ya, maka mereka harus menghadiri kajian sebanyak itu. Karena ilmu agama itu tidak semuanya harus dituntut. Tapi cukup bagi kita paling tidak ilmu-ilmu yang wajib saja. Yang penting jangan sampai kita ini sampai sama sekali kehilangan keutamaan mencari ilmu yang sangat luar biasa. Imam Malik mengatakan bahwasanya yang paling penting bagi seorang hamba adalah mempelajari apa yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baginya dari pagi sampai sorenya. Jadi kalau kita sudah menguasai atau sudah paham apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, kemudian kita sudah menguasai atau tidak harus menguasai, harus sudah paham, ya, hukum-hukum amalan yang wajib bagi kita. Karena kita wajib sholat, ya, kita berarti harus tahu cara sholat. Kalau kita wajib zakat, kita harus tahu hukum tentang zakat. Ini harus kita pelajari. Jadi kalau kita belum wajib haji, enggak wajib untuk mempelajari yang namanya hukum-hukum haji. Nah itu semua yang seperti itu tidak menjadi kewajiban kita. Dan sekali lagi mencari ilmu ini butuh kesabaran dari kita semuanya. Demikian juga saat mendakwahkannya. Namun ada yang lebih penting dari ini semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, yaitu kesabaran untuk konsisten di atas jalan ini. Yaitu setelah kita bisa menghadiri kajian 1 jam, 2 jam, ya, setiap pekan, atau 2 jam atau 2 hari setiap pekan, maka kita dituntut untuk memiliki kesabaran yang lain lagi, yaitu kesabaran untuk konsisten di atas jalan ini. Jangan futur, ya, jangan kendor. Ya, berusaha mencintai kajian, akhirnya tahun berikutnya sudah kendor, logro, ya. Kita harapkan jangan sampai. Kalau kita sudah bisa berjalan di atas jalan ini setahun, cukup 2 tahun, cukup 3 tahun dan seterusnya, sehingga kita insya Allah bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan ilmu yang telah diangkat sedemikian rupa oleh agama kita. Nah, jadi mencari ilmu itu adalah salah satu amalan yang paling agung dalam agama kita. Seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm. Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih utama daripada mencari ilmu. Jadi meskipun kita hanya duduk-duduk seperti ini, santai, ya, tapi sesungguhnya kita sedang menjalankan sebuah ibadah yang agung, bahkan sebuah ibadah yang paling utama dibanding amalan-amalan sunnah yang lain. Maka hendaklah kita menyadari agungnya ibadah yang sedang kita jalankan sekarang. Dan karenanya saya mengingatkan diri saya pribadi dan para hadirin sekalian untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ikhlas niat dalam mencari ilmu? Ya, salah satunya dengan meniatkan mengangkat kebaikan dari kita sendiri, kemudian untuk orang lain. Ya, ini simak. Dan dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita mendulang pahala di bulan Ramadan. Tidak terasa bulan Ramadan yang rasanya baru lewat kemarin itu sudah berada di depan mata. Dan kita butuh persiapan untuk menyambut tamu yang agung ini. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dan dihukumi sahih oleh Al-Albani rahimahullah bahwasanya kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi dukhuli Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat beliau tentang masuknya bulan Ramadan. Karena memang kita pantas untuk bergembira dengan masuknya bulan suci ini. Beliau mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan. Syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Sebuah bulan yang penuh dengan barokah. Kita sering mendengar kata-kata barokah atau berkah atau yang lain. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan barokah itu? Barokah itu adalah terciptanya manfaat yang besar dan banyak dari sesuatu yang sedikit. Ini namanya barokah. Jadi terjadinya banyak kebaikan dari sesuatu yang sedikit. Terjadinya pahala dan amalan yang banyak dari hari-hari yang tidak banyak. Ini namanya barokah. Kalau kita punya harta yang sedikit, ya, tapi bermanfaat untuk banyak hal. Jadi kita tidak seberapa, alhamdulillah cukup untuk membiayai rumah tangga kita. Masih bisa untuk menyekolahkan anak. Kita masih bisa menyisakan sedikit untuk darul walid dan orang tua kita. Maka yang seperti ini kita katakan adalah harta yang barokah. Allah telah memberikan barokah dalam harta yang kita dapatkan tersebut. Sebaliknya kalau kita memiliki pekerjaan yang lumayan ya, di atas rata-rata, gajinya besar, tapi rasanya masih kurang terus. Untuk rumah kita aja masih kadang-kadang tidak cukup, ya. Apalagi untuk birrul walid yang sudah tidak sempat kepikiran lagi. Apalagi untuk membantu orang lain yang lebih jauh. Nah, maka bisa jadi harta yang seperti ini adalah harta yang tidak barokah. Jika orang ada harta yang asalnya dari setan, kemudian dimakan oleh hantu. Jadi sumbernya dari setan, dimakan oleh hantu itu terasa. Kemarin masih segepok, tapi hari ini rasanya sudah tidak tahu perginya kemana. Jadi bulan yang barokah adalah maksudnya seperti itu. Hari-harinya sama seperti hari-hari yang lain. Ya, Rasulullah mengatakan asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kemudian beliau mengatakan asyhuru hakadha wa hakadha wa. Jadi ketika beliau apa namanya? Beliau lipat salah satu jari beliau. Jadi bulan-bulan Hijriah itu kalau enggak 30 ya 29. Ya, enggak ada yang 28, enggak ada yang 31 seperti dalam bulan-bulan Masehi. Tapi bulan Ramadan ini tercipta di dalamnya banyak kebaikan. Sekarang saya akan dibandingkan di umur kita yang sudah lewat. Betul enggak kalau kita paling banyak beribadah pada bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain, Bapak-bapak sekalian? Betul enggak? Sudah sampai sekarang kira-kira ada apa? Pernah enggak kita melakukan ibadah yang lebih besar daripada di bulan yang melakukan ibadah di sebuah bulan, ya, lebih banyak daripada ibadah kita di bulan-bulan Ramadan, ya. Jarang-jarang kita melakukan seperti itu. Maka ini yang disebut dengan syahrun mubarak. Beliau katakan faradallahu alaikum siyamah. Allah telah wajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu surga dibuka. Termasuk iman bil ghaib, keimanan kepada yang ghaib, yang merupakan salah satu sifat terpuji orang-orang yang bertakwa. Hudallil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Petunjuk bagi orang-orang, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang salah satu sifatnya, bukan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tentunya tidak semua gaib, tapi gaib yang sampai kepada kita dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih, kita harus mengimaninya dengan seiman-iman, dengan sekuat-kuatnya. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدُّ الشَّيَاطِينَ. Dan kemudian ini kata beliau, setan-setan yang gembong-gembongnya, ya, pentolan-pentolan setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pada bulan Ramadan kita melihat banyak maksiat yang berkurang. Ya, maksiat yang ada itu sudah banyak berkurang. Berbeda pada bulan-bulan yang lain. Tapi tetap ada, ya, memang tetap ada. Lantas berarti dibelenggu Allah tidak berguna? Bukan tidak berguna. Tapi sengaja Allah Subhanahu Wa Taala hanya membelenggu sebagian setan saja. Makanya disebutkan di sini maradatus syayatin, yaitu setan-setan yang gembong-gembongnya yang besar-besar, yang pentolan-pentolan itu yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang selebihnya tidak semuanya dibelenggu oleh Allah. Itu yang pertama, jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah bahwasanya tidak semua keburukan itu berasal dari setan. Ya, tidak semua maksiat itu berasal dari bisikan-bisikan setan. Tapi ada sebagian keburukan yang asalnya dari diri kita sendiri tanpa dibisiki oleh setan. Makanya dalam zikir pagi dan sore, salah satu kita mengucapkan apa? A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan setan dan sekutunya. Jadi hadis ini atau zikir ini menunjukkan bahwasanya tidak semua keburukan berasal dari setan. Tidak ada keburukan yang berasal dari diri kita. Tentunya ini tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Keburukan dari sisi setan-setan yang kroco-kroco, kemudian keburukan dari diri kita itu masih bisa membawa kita kepada maksiat selama kita berada di bulan Ramadan. Kemudian di akhir kabar gembira beliau mengatakan, wa fihi lailatun hiya khairun min alf shahr in hurim khairaha qad hurim. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar, ya, tapi Lailatul Qadar. Ini dalam bahasa Arab itu sudah berubah artinya. Kalau kita katakan Lailatul Qadar, itu maknanya sudah berubah. Ya. Jadi yang benar adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar, yaitu malam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, salah satunya adalah dia lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dijauhkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah dijauhkan. Ya, ini kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW untuk para sahabat saat bulan Ramadan mendekat. Mengingatkan kita pada sirah sebagian salaf yang disebutkan bahwa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala 6 bulan setelah Ramadan lewat agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka bisa sampai kepada bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan yang sudah diambang pintu ini, tinggal berapa hari sekarang? Tanggal berapa ini sekarang kita? Sudah tanggal 15 belum? Hah? 18 Syaban, ya? Iya. 12 hari yang sudah di pintu kita ini, kita dijamin bahwasanya kita akan sampai kepadanya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin masih bersama kita, dan sudah tidak bersama kita lagi. Maka kita pun perlu untuk isti'anah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kepada Allah agar kita bisa sampai ke bulan Ramadan dan bisa mengisinya dengan sebaik mungkin. Ya, dalam riwayat yang lain, ini hadis Ibnu Majah yang juga dihukumi sahih oleh Al Albani, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kanat awal lailatin min Ramadan." سفيت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منه وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. Jadi kalau tiba malam pertama bulan Ramadan, maka setan-setan yang bentukan-bentukan diselenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu surga ditutup dan tidak satu pintu surga dibuka dan tidak satu pun yang ditutup. Pintu surga ada berapa bapak sekalian? Ada 8. Yang 4 disebutkan dalam hadis. Semangatnya Abu Bakar ya ketika bertanya tentang adakah orang yang akan masuk surga di semua pintunya, yaitu pintu jihad, kemudian pintu sholat, pintu sedekah atau zakat, dan pintu apa? Pintu Rayyan, yang untuk orang-orang puasa, pintu Rayyan. Kemudian yang sisanya adalah pintu haji, kemudian pintu tawakkul, pintu kadzmul ghaib atau apa? Kadzmul ghaib itu menahan marah. Dan ada pintu khusus untuk orang-orang yang sabar, yang tidak suka marah, yang bisa menahan diri dari kemarahan, ada pintu khusus untuk mereka namanya bab kadzmul ghaib. Dan yang terakhir diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan pintu ilmu. Kita berharap dengan menghadiri pintu ini bisa masuk di pintu itu nanti. Atau yang lain menyebutkan pintu zikir. Ada 8 pintu yang semuanya dibuka di bulan Ramadan. Satu pun dari pintu-pintu ini. Kemudian pintu-pintu semuanya ditutup, tidak satu pun yang dibuka. Dan ada malaikat yang memanggil, ada memanggil ya, yang memanggil setiap hari dengan mengatakan ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang ingin kebaikan majulah, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan mundurlah. Ini juga sekali lagi hal yang gaib, ini kita enggak bisa lihat ya, tapi kita meyakini bahwasanya di hari-hari kita di bulan Ramadan ada malaikat yang memanggil. Maka kalau kita sedang berpikir untuk berbuat baik, maka ingatlah bahwasanya malaikat mendorong kita aqbil ta'al, ayo, sehingga kita lebih bersemangat lagi. Kemudian saat kita terdetik untuk berbuat buruk, ingatlah bahwasanya ada malaikat Allah yang memanggil kita, ya baghiya syarri absir, wahai para pencari keburukan, orang yang ingin keburukan, mundurlah. Sehingga dengan menghadirkan hadis ini dalam keseharian kita, kita akan lebih bersemangat untuk mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Dan saat kita digoda dengan keburukan, kita sedikit ingat bahwasanya ada malaikat yang menyuruh kita untuk mundur dari keburukan tersebut. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dia bebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dihukumi sahih oleh Al-Albani. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebuah perkataan terkenal yang sering diulang-ulang oleh para khatib di masjid-masjid di kajian-kajian, bahwasanya bulan Ramadan itu awwaluhu rahmah bagi mereka. Ya. Depannya atau 10 pertamanya adalah rahmat. 10 yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 yang ketiga adalah itqan minan nar, kebebasan dari api neraka. Ini salah. Ini bertentangan dengan makna hadis sahih yang kita sebutkan di atas. Bahkan kita katakan bulan Ramadan itu dari awal sampai akhirnya rahmat. Dari awal sampai akhirnya adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari awal sampai akhir adalah kebebasan dari api neraka. Makanya di sini Rasulullah SAW berkata wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam, bukan cuma di 10 malam terakhir saja. Karenanya para hadirin sekalian, kita disyariatkan untuk memperbanyak amalan di bulan Ramadan, apapun bentuk amalan itu. Selagi itu adalah kebaikan, maka kita disyariatkan untuk memperbanyak amalan tersebut. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab ya, sebuah bab dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan judul Babun Al-Judu wa fi'lul ma'ruf wal iktharu min al-khair fi syahr Ramadan wa ziyadatu min dhalika fil ashr al-awakhir min. Artinya bab tentang kedermawanan dan melakukan hal-hal yang baik serta memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan serta melipat gandakannya pada 10 malam terakhir. Jadi menurut, jadi para ulama itu membuat bab ini bukan ngawur, Pak. Jadi bab yang mereka buat ini menunjukkan fikih mereka. Syekh Bukhari itu bukannya kalau kita perhatikan saja dengan bab saja kita sudah tahu apa isinya, insyaAllah. Di situ kita bisa simpulkan hukum-hukum tertentu. Karena Imam Bukhari berhati-hati dalam menulis judul-judul babnya. Demikian juga Imam Nawawi. Hal ini menunjukkan bahwasanya itu disyariatkan untuk membaca segala amalan baik. Baik itu dermawanan, ya, puasa, birrul walidain, ya, semua jenis kebaikan. Kemudian, menunjukkan amalan ini kapan? Pada 10 hari terakhir. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ramadhan ma la yajtahidu fi ghairihi wa yajtahidu fil ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dalam beramal pada bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan yang lain. Maksudnya maksudnya di bulan lain beliau bersungguh-sungguh juga beribadah, tapi tidak sampai kesungguhan beliau di bulan Ramadan ini. Kemudian saat memasuki 10 malam terakhir, beliau lebih kuat lagi kesungguhannya yang tidak beliau lakukan pada 10 malam yang pertama dan yang kedua. Nah, hadis ini adalah dalil dari bab yang dibuat oleh Imam Nawawi ini. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya segala amal baik, ya, segala amal baik itu disyariatkan terbanyak pada bulan Ramadan ini. Seperti juga segala amal baik di sunat terbanyak pada 10 hari pertama bulan apa, Pak? Bulan apa? Bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan rangkaian malam terbaik adalah 10 malam terbaik bulan Ramadan, ya. Dan rangkaian hari-hari terbaik siangnya maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Menurut dalil-dalil yang beliau kumpulkan. Jadi marilah kita memperbaiki segala amalan. Jadi kalau selama ini kita sudah terbiasa pada amalan-amalan baik, ya, di luar bulan Ramadan, ya, yang suka baca Al-Quran, yang suka menjenguk orang tua pada hari-hari tertentu, yang suka untuk membantu orang lain, yang suka untuk menyantuni anak yatim atau orang miskin, maka silahkan itu lebih banyak lagi di bulan Ramadan, ya. Jadi tidak ada larangan sedikitpun untuk memperbanyak amalan-amalan tersebut di bulan Ramadan. Nah, yang akan kita bahas sekarang insyaAllah amalan-amalan yang khusus, ya, yang ditugaskan dan ditugaskan selama bulan Ramadan ini. Dan yang sudah dikumpulkan itu ada 8 amalan. Dan nanti kalau ada yang mau nambah silahkan. Ini karena saya syarat ini bukan istiqra, ya. Saya tidak misalkan berarti yang selain itu enggak. Tapi yang saya bisa kumpulkan, ya, yang ingat, yang saya ingat itu ada 8. Kita akan mempelajarinya sedikit demi sedikit dan satu per satu. Yang pertama tentunya adalah puasa, ya. Ini yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ulama tafsir menjelaskan bahwasanya ayat ini dibuat dengan sedikit halus, ya, sehingga terasa ringan bagi kita. Bukan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi kalau orang Arab, ya, yang paham balaghah, yang paham besar-besar bahasa Arab, mereka akan merasakan perbedaan, ya, antara kutiba 'alaikumus syiyam dengan kutiballahu 'alaikumus syiyam. Beda kalau Allah mengatakan telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa dengan kalau misalnya dikatakan Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Kira-kira mana yang lebih ringan, Pak? Mana yang lebih ringan? Meskipun kita tahu semuanya wajibnya Allah. Jadi katanya, kutiba 'alaikumus syiyam ini lebih ringan. Kemudian disebutkan apa? Kama kutiba alladzina min qablikum. Jadi bukan kalian orang-orang yang pertama menghadapi kewajiban ini. Orang-orang sebelum kalian sudah merasakannya, sudah menjalankan kewajiban ini, dan mereka bisa. Tentunya kalian juga akan bisa. Dan mereka telah mengambil manfaat, tentunya kalian juga insya Allah akan mengambil manfaat. Kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apalagi ada buahnya yang jelas yang menanti kita nanti kita akan kita justru nggak sampai pada target ini la'allakum tattaqun saat kita sampai di hari terakhir bulan Ramadan nanti. Jadi kata para ulama ini yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi tujuan-tujuan syariah. Maqasidus syariah itu definisinya adalah berbagai maslahat dan kebaikan yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang berbuat baik berupa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang namanya maqasidus syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya suatu amalan. Jadi kita syariat untuk berusaha agar kita bertakwa. Ditambah lagi nanti ayyam ma'dudat, hanya di hari-hari yang bisa dihitung. Tidak sepanjang tahun, tidak dua bulan, kok cuma satu bulan saja. Ditambah lagi nanti kalau ada yang sakit, ada yang kehilangan, ada rukhsahnya dan seterusnya. Jadi ayat ini sudah dibuat sedemikian rupa agar terasa ringan untuk kita semuanya. Maka janganlah kita merasa berat dengan tugas ini. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Ya, tentunya ada hadis sekalian. Apa yang ingin kita sampaikan ini adalah hal-hal yang sudah pasti ya, bisa ya. Jadi hal-hal yang semuanya antum sudah tahu ya. Mungkin tidak pantas kalau kita katakan bisa ya. Tidak ada yang baru ya. Kalau kita pernah mendengar, tidak ada yang baru dalam hukum-hukum sholat. Tidak ada yang baru juga dalam hukum-hukum puasa ya. Tapi alangkah butuhnya masing-masing jiwa kita akan peringatan-peringatan seperti ini. Wa dzikir inna dzikratan fa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi insya Allah, apa yang akan saya sampaikan semuanya antum sudah tahu. Atau sudah pernah antum dengar. Tapi semoga peringatan-peringatan seperti ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan secara iman, ya. Iman artinya beriman dengan apa yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Sebagian kita akan sebutkan nanti kesamaannya. Wahtisaban. Ihtisaban artinya mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus memiliki ihtisab saat berpuasa. Puasa ini bukan tradisi ya. Ini sayangnya kita kadang-kadang kita menjalankan ibadah kita itu secara turun-temurun. Jadi hukum-hukumnya kita ketahui dari semua yang kita juga. Nah mas, sekarang kalau kita dulu sudah mendengarnya dari bapak ibu kita ya, secara talqin di cikoki ya, di doktrin istilahnya untuk tidak meninggalkan puasa, mengisi puasa dengan baik, kita barangkali yang membedakan kajian kita adalah kita ingin membawa bapak ibu sekalian ke dalilnya langsung. Ini loh dalilnya. Agar kita bisa mantap, ternyata Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Rasulullah SAW menceritakan seperti ini. Jadi barangkali hal kelebihan yang bisa kita tawarkan adalah pengajian-pengajian Ahlus Sunnah di Indonesia seperti itu. Manusia Ramadan ghufira lahu, intinya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Berapa banyak dosa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun antara kita yang duduk di sini kecuali dia pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi semakin tua kita di dunia, akan semakin banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah tawarkan bagi kita sekarang ini. Mau enggak dosa-dosa kita diampuni? Mau enggak bapak-bapak ibu-ibu sekalian, dosa-dosa kita diampuni? Tentunya semuanya akan menjawab mau. Caranya apa? Salah satunya dengan ibadah yang ada di tempat kita ini sekarang. Berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab. Dan tentunya hadis ini atau pengampunan ini sesuai dengan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dia hanya mencakup dosa-dosa kecil saja. Ya, adapun dosa-dosa besar maka itu tidak bisa diampuni dengan amalan-amalan saleh. Ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat dari kita semua. Kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita ingatkan juga bahwasanya dalam menyambut bulan Ramadan ini kita butuh untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan apa yang pertama adalah isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang harus kita perhatikan saat kita memasuki atau menjelang bulan Ramadan. Yang pertama adalah isti'anah kepada Allah agar kita bisa sampai ke sana dan bisa mengisinya dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa-dosa kita bisa menjadi penghalang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berusaha mengusaha, mungkin kita tidak akan bisa meraih keridhaan Allah dan melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan baik. Maka mumpung kita berbicara tentang taubat, maka saya ingat diri saya sendiri, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, untuk mengulangi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ya, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini masih hadis Bukhari Muslim juga, beliau mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Yang ini menunjukkan keutamaan puasa ini istimewa, ya. Semuanya akan dikembalikan kepada anak Adam kecuali yang satu ini, yaitu puasa. Inna huli, adapun puasa ini untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan yang diberikan, aku yang akan memberikan balasannya. Wa ana ajzi bihi. Wasiyamu jannah. Dan puasa itu adalah tameng atau perisai. Perisai dari berbagai kemaksiatan selagi kita di dunia, dan juga perisai dari azab neraka nanti. Siyamu jannah. Fa idza kana yawm shaumi ahadikum fala yarfud wala yashud. Maka kalau seorang di antara kalian sudah memasuki bulan puasa, maka dia enggak boleh rafud. Rafud itu artinya adalah berkata-kata buruk. Rafud itu artinya berkata-kata jelek, dan juga berarti hubungan suami istri, dan ini enggak boleh kalau terjadi di bulan Ramadan, siangnya maksudnya. Wala yarfud wala yashud. Yashab itu artinya dia tidak boleh dia berpikir, tidak boleh teriak-teriak saat ngomong. Ya, itu semua termasuk sahab. Intinya ini semuanya dilarang, baik dalam kondisi bersama pun tidak puasa. Jadi ikhwan sekalian, saat kita puasa kita meninggalkan apa? Makan dan minum. Apa hukum makan dan minum sebelum kita puasa? Di luar bulan Ramadan apa hukum makan dan minum? Mubah, itu dibolehkan. Maka jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang boleh pada dasarnya. Kemudian saat di bulan Ramadan kita melakukan hal-hal yang pada dasarnya dilarang, seperti kata-kata buruk ini, seperti dosa yang lain, ini tidak pantas sekali. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man lam yad'u lazzuri wal amala bihi wal jahla, ha? فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَّ أَطْعَمَهُ وَشَرَابَهُ. Barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan dan mengamalkan kedustaan, tidak meninggalkan kebodohan, ya. Jahat dalam hadis ini artinya bukan kebodohan yang artinya tidak punya ilmu. Jahat dalam hadis ini artinya adalah kebodohan yang merupakan lawan dari hilmu, dari kesabaran. Jadi berbuat bodoh mungkin tidak bodoh, artinya bukan berarti tidak tahu. Seperti ketika kita mengatakan kata-kata jahiliyah, ya. Ketika kita menyebut kata jahiliyah itu maksudnya bukan bodoh. Bukan bodoh dalam arti tidak tahu ilmunya. Karena ternyata orang-orang jahiliyah itu punya ilmu. Mereka punya banyak ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka ini. Jadi jahil di sini adalah lawan dari ilmu, bukan dari ilmu. Ya. Yaitu kesabaran. Jahiliyah itu artinya mereka tidak sabar. Makanya orang jahiliyah itu paling mudah tersulut marahnya, paling mudah perang. Hanya karena masalah-masalah yang sepele. Karena mereka memiliki ilmu yang banyak. Nah, jadi barang siapa yang tidak meninggalkan kebisikan dan juga tidak meninggalkan kebodohan, kebodohan berbuat bodoh, maka Allah tidak butuh darinya untuk meninggalkan makan dan minum. Kenapa meninggalkan makan dan minum? Itu hukum dasarnya apa? Mubah. Kalau kita masih meninggalkan, kalau kita masih mengerjakan halal yang pada dasarnya tidak boleh dari awalnya. Nah, maka kita harus paham. Di antara fikih seorang hamba adalah memperhatikan yang namanya tidak hanya memperhatikan pembatal kebutuhan puasa. Ini masalahnya. Jadi sebagian besar dari kita karena pembahasannya adalah pembahasan masalah fikih, pembatal puasa, akhirnya itu menjadi fokus perhatian kita. Akhirnya apa? Yang penting adalah puasa saya tidak batal. Yang penting puasa saya sah. Nah, ini sebagian besar orang fokusnya di sini. Yang penting saya enggak makan, yang penting saya enggak minum. Perkara saya seharian di TV saya nonton, sinetron saya nonton, acara-acara yang tidak dihalalkan, tidak ada masalah. Ini bisa kita lihat dengan mudah di masyarakat kita. Betul enggak seperti itu, Pak? Ada orang-orang yang sepanjang hari nonton TV dengan tonton-tonton yang kita tahu sendiri seperti apa isinya, gitu. Jadi sebagian besar orang fokus pada apa yang penting. Ibadah saya sah. Tapi apakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Belum tentu. Karena tingkat diterima itu lebih tinggi daripada tingkat sah. Ya ada sah, ada diterima. Diterima itu artinya makbul atau mabrur dalam haji. Sah itu artinya adalah menggugurkan kewajiban. Jadi kalau puasa kita sah, berarti kita sudah tidak wajib lagi untuk mengulang. Tapi yang adalah derajat ya, ini agak rendah. Derajat yang lebih tinggi yang harus menjadi cita-cita kita semuanya. Yang harus menjadi fokus perhatian kita semuanya. Itu apa? Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jadikan fokus kita agar fokus kita diterima dan tidak hanya sah. Demikian juga para jemaah haji saat berhaji, sayangkan fokus mereka menjadi yang penting haji kita sah. Adapun mabrur, itu sungguh adalah derajat yang sangat tinggi, yang para ulama mengatakan bahwasanya yang sampai pada derajat itu hanya sangat sedikit. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "In sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Ini salah satu sunnah dalam puasa yang mungkin banyak ditinggalkan oleh orang ya. Jadi kalau diajak bertengkar oleh orang lain, jangan dilayani. Tapi kita katakan inni shaim. Ya. Sungguhnya saya berpuasa sekarang. Saya tidak bisa melayani pertengkaran Anda ini. Kita katakan inni shaim dan karena Rasulullah SAW mengajarkan kita seperti ini, kita belum mengucapkannya. Jadi kalau diajak bertengkar, kita ucapkan, "Pak, saya lagi puasa." Gitu. Kita enggak harus berbahasa Arab, tapi kita katakan, "Maaf, saya lagi berpuasa." Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kemudian beliau katakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu min shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk." Dan demi Allah yang tangan Muhammad yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada baunya minyak wangi misk. Shaimi farhatan yafrahuma. Seorang yang berpuasa itu akan gembira, dua waktu bergembira. Idza asfara fariha bifitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Allah menjadikan kita bergembira saat dua hal ini. Yang pertama saat buka puasa. Setelah kita seharian capek-capek, ya. Ketika kita masuk waktu berbuka semuanya bergembira. Pasti kan tidak ada yang menyambut dengan kesedihan. Pasti semuanya bergembira. Ini kegembiraan di dunia. Dan ada yang lebih besar dari itu, yaitu kegembiraan di akhirat. Wa idza laqiya rabbahu farihan bisawmihi. Dan kalau berhubungan dengan tubuhnya maka dia akan berhubungan dengan puasa yang sudah dilakukan dahulu saat dia masih di dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini adalah saat kita amal. Barangkali kita tidak akan melihat amal ganjarannya sekarang, tapi akhirat adalah saatnya untuk mendapat pahala dan tidak lagi kesempatan untuk beramal di sana. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Kalaupun sekarang kita tidak mendapatkan kegembiraan pahala di dunia, maka jangan seperti orang-orang yang berpaham materialisme, yang mereka hanya percaya apa? Hanya percaya dunia, hanya percaya apa yang bisa mereka lihat, yang tidak materinya. Kalau yang gaib mereka tidak percaya. Dan ini sayangnya sekarang dipakai di istilah-istilah populer. Jadi kita melihat membaca di koran-koran ada orang yang mengatakan para calon legislatif jangan terlalu banyak memberikan janji-janji surga. Pernah dengar kalimat seperti ini, Pak? Ya, para pejabat jangan sering memberikan angin surga atau janji surga. Jadi ini dipakai sebagai perumpamaan sesuatu yang tidak terwujud. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Karena kita meyakini segala apa yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, maksud kita akan mendapatkannya di akhirat nanti, itu semuanya pasti akan terjadi. Jadi kapan kita mengatakan janji-janji gombal ini sebagai janji-janji surga? Alangkah jauh bedanya antara janji yang gombal itu dengan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita meyakini saat nanti kita mendapatkan nikmat yang paling besar, ya. Jadi nikmat yang paling besar apa di surga, Pak? Ya, surga atau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nikmat yang lebih besar itu masuk surga, yaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengannya langsung. Dan saat itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, kita akan bersembira dengan puasa kita saat yang telah kita lakukan di dunia dahulu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, jadi Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Inna fi jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawm al-qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, fa idza dakhala ughliqa fa lam yadkhul minhu ahad." Ya, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang namanya Rayyan. Rayyan itu ismul fa'il, ya, dari rawiya yarwa. Jadi subjek dari rawiya. Ini sebuah kata kerja dalam bahasa Arab yang artinya adalah kenyang karena minum air. Jadi rawi itu artinya saya sudah kenyang karena banyak minum air. Fa'ana rayyan. Ana rayyan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang menamai anaknya rayyan, itu artinya ini sebenarnya. Rayyan itu apa? Kenyang kena minum air sampai kelihatan istilahnya, Pak, ya. Kalau kita minum banyak pun kelihatan sampai itu namanya rayyan. Ana rayyan. Nah, di surga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah pintu dengan nama ini rayyan untuk orang-orang yang banyak berpuasa di dunia. Yang kalau mereka sudah masuk semuanya, pintu ini akan ditutup. Tidak ada lagi yang boleh masuk dari pintu ini. Nah, kenapa orang yang berpuasa disuruh masuk dari pintu rayyan? Kenapa? Karena selagi di dunia saat berpuasa mereka berhaus-haus, ya. Berhaus-haus ria. Dan kita mengenal kaidah al-jaza'u min jinsi al-amal. Pahala itu diberikan sejenis dengan amalan yang dilakukan. Tidak harus sama, tapi apa? Sejenis. Tidak harus sama persis, tapi sejenis. Ketika kita di dunia, kita berhaus-haus ria, Allah berikan kita untuk masuk dari pintu rayyan, yaitu pintu kenyang dari kebanyakan minum. Ya. Dan masing-masing dari kita akan dipanggil dari pintu andalannya. Kita memiliki banyak amalan, ya. Banyak pintu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya banyak amalan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak semua dari kita bisa menjalankan semua amalan itu. Makanya penting untuk kita pahami bahwasanya Allah telah bukakan untuk kita pintu-pintu amal tertentu. Untuk kita jadikan fokus kita. Untuk kita jadikan andalan kita sehingga nanti kita menghadap Allah masuk dari pintu-pintu andalan ini. Maka ingatlah pada diri Anda sekarang. Anda ini kecenderungannya apa? Hobinya apa? Apakah hobinya puasa? Atau baca Quran? Atau menghadiri kajian? Atau sholat? Atau tidak itu semuanya? Tapi hobinya apa? Sambatan, tahu sambatan. Kalau orang Jawa sambatan itu, kalau disuruh ibadah, dia enggak begitu. Tapi kalau disuruh bantu orang lain, mau disuruh bantu setiap hari juga siap. Sebagian orang yang seperti ini. Nah, maka kalau kita menghadapi mendapati diri kita ini lebih cenderung menghadapi kegiatan sosial, fokuskan diri kita pada ibadah itu. Ya mungkin ya sholat, puasa yang lain bolehlah yang wajib wajib saja. Jadi coba fokuskan diri kita pada amalan-amalan tersebut. Karena itu yang Allah bukakan untuk kita. Itu adalah bakat yang Allah berikan untuk kita. Sehingga sebagian lagi itu hobinya baca Al-Quran. Ini harus semangat disuruh baca Al-Quran. Kalau ibadah yang lain belum tentu. Maka yang seperti itu perbanyak baca Al-Quran. Dan para sahabat tidak semuanya bisa menguasai seluruh amal ibadah ini. Disebutkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu beliau puasa. Puasa sunnah. Maka beliau paling banyak puasa sunnah. Sementara Ibnu Mas'ud itu hobinya apa? Mentelaah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran, memahami tafsirnya. Nah, akhirnya Ibnu Mas'ud tidak banyak berpuasa. Kenapa? Karena itu bukan bakat beliau katanya. Saat beliau ditanya, kalau saya baca Al-Quran, kalau saya berpuasa, saya jadi lemes. Bisa lagi konsentrasi membaca baca Al-Quran. Padahal ini adalah amalan andalan saya yang Allah bukakan untuk saya. Jadi para sahabat tidak seperti ini. Nah, tidak banyak yang bisa mengumpulkan sekian banyak amal ya, kecuali beberapa seperti yang masih dibahas di beberapa hadis, yaitu siapa Abu Bakar As-Siddiq, salah satu contohnya. Abu Bakar ini bahkan ketika mendengar hadis bahwasanya masing-masing orang akan dipanggil dari pintunya masing-masing, saking semangatnya ya, saking tingginya motivasi beliau untuk beramal. Rasulullah. Sebenarnya kalau seorang di antara kita dipanggil dari satu pintu itu sudah cukup. Tidak ngapain lagi. Tapi saya kok penasaran kata beliau. Adakah di antara kami nanti yang dipanggil dari semua pintu yang 8 itu? Ini semangatnya siapa? Semangatnya seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW katakan, "Na'am, arju an takuna minhum." Ya Allah, iya. Ada sedikit orang yang dipanggil dari semua pintu yang 8. Tapi kita berharap kita termasuk bagian dari kelompok itu. Jadi mungkin banyak kejantasan yang tidak sebut dengan Abu Bakar ini. Maka kalau kita melihat Allah bukan untuk kita sebuah hal tertentu yang kita sukai. Ya. Sebagian orang itu hobinya apa? Hobinya itu sambutan, terus silaturahim, ngobrol, enak, santai kan gitu. Sambil ngobrol gitu, kalau suruh sholat, gak gue banget kita anak umur zaman sekarang ya. Nah, itu silahkan difokuskan pada amalan-amalan yang seperti itu. Adapun yang lain bisa secukupnya kerjakan yang wajib saja. Sehingga kita nanti punya amalan andalan saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah bukakan isinya puasa, maka silahkan. Ada keroyan yang menunggu Anda di akhirat nanti. Ya ini yang pertama ya. Baik, yang kedua masih ada hubungannya dengan puasa yaitu kecil ya. Kecil itu memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Bulat banget. Memberikan makanan buka puasa gitulah. Dalam sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im ghayra annahu yusha'im syai'." Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah dan hukumnya sahih oleh Al-Albani. Barang siapa yang memberikan kepada orang yang berpuasa, maksudnya bukanya ya, berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Tapi orang yang berpuasa juga tidak kekurangan pahalanya. Dan ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita ingin pahala kita berlipat-lipat, silakan praktikkan amalan ini. Dan silakan sebutkan contoh ya, yang mungkin barangkali bisa memotivasi kita untuk menegakkan sunnah ini. Itu sebuah potret yang saya lihat sendiri di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini adalah memiliki potret yang diteladani dalam masjid ini. Jadi kalau sudah bulan Ramadan, itu Masjid Nabawi baik yang dalamnya maupun yang luar ya, kita datang ke Masjid Nabawi tahu seberapa besar Masjid Nabawi itu, dan juga tahu berapa luas halamannya. Ya. Itu kalau sudah bulan Ramadan, dari ujung ke ujung itu sudah dikafling-kafling semuanya. Dan kafling-kafling ini sudah dimiliki oleh keluarga-keluarga di Madinah secara turun-temurun. Maksudnya apa? Kafling untuk menyediakan menu buka puasa. Ya meskipun mungkin satu orang cuma dapatnya satu shaf lah di sini sampai ujung sana. Kira-kira cukup 50 orang. Dan itu saking semangatnya mereka mengamalkan sunnah ini. Keluarga-keluarga ini biasa menabung sebelum Ramadan. Jadi biasanya mereka tidak sendiri-sendiri berkeluarga, tapi biasanya satu keluarga besar ya. Jadi mereka tabung. Jadi beberapa bulan sebelum Ramadan juga, itu mereka nabung. Khusus untuk apa sih, sufroh atau untuk hidangan Ramadan ini. Jadi selama beberapa bulan menjelang Ramadan mereka sudah kumpulkan. Ketika bulan Ramadan mereka keluarkan semua uang tabungan ini. Dibagi-bagi sepanjang hari bulan Ramadan. Nah kemudian ada hukum yang menarik ya. Jadi mereka berebut mengajak orang yang masuk ke Masjid Nabawi agar mau makan di tempat mereka. Nah nanti kalau sebagian antum ada yang diberi kesempatan untuk berkunjung ke Masjid Nabawi di bulan Ramadan, jangan kaget kalau saat keluar hotel baru masuk ke halaman sudah diberi anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil ini ditugaskan oleh orang tuanya untuk mencari orang yang berpuasa sebanyak mungkin. Jadi baru kita masuk Masjid Nabawi sudah ditarik-tarik, silahkan ke tempat kami. Itu masih di halaman masjid. Kita masuk di dalam masjid satu lagi. Jadi orang sudah berkof di masjid. Ini sudah ada ya, tukang ngajak yang diperintahkan oleh keluarga-keluarga yang sudah punya hidangan atau sufro seperti itu. Nah, pemandangan seperti ini pemandangan yang luar biasa. Mungkin di beberapa kota besar juga ada ya. Dan itu bisa ada nih. Ya. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul lail. Qiyamul lail yaitu salat tarawih. Salat tarawih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah merupakan sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi ada man soma, orang siapa yang berpuasa, dan ada man koma. Jadi kalau ada ustaz yang mengatakan man koma, jangan dikatakan ustaz salah. Gitu. Itu dua hadis yang berbeda ya, tapi bunyinya mirip. Di man soma ada man koma. Kalau man soma, orang siapa yang berpuasa, kalau man koma, orang siapa yang qiyam. Orang siapa yang qiyam Ramadan melakukan sholat tarawih, di atas dasar iman. Percaya kepada janji-janji Allah yang telah dijanjikan. Kemudian atas ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ikhlas, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dan saya kira bukan tempatnya untuk membahas salatnya yang benar yang mana sih? Yang 11 atau yang 13 atau yang 23 atau yang 26. Ya, saya melihat hal ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama, ya. Meskipun yang lebih afdal adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melebihi 11 atau 13 rakaat baik di dalam maupun di luar Ramadan. Tapi yang ingin mengambil ini jangan diambil bilangan saja ya. Tapi ambil juga sifatnya. Jangan cuma diambil kuantitas, kualitasnya juga harus dicontoh. Aisyah mengatakan, "Fala tas'al an tulihinna wa husnihinna." Jangan kalian tanya tentang panjangnya sholat beliau dan baiknya sholat beliau ini. Jadi yang terbaik adalah yang bisa mengumpulkan antara kuantitas dan kualitasnya. Dan jangan hanya mengejar jumlah rakaat yang banyak saja sampai akhirnya beberapa rukun sholat seperti tuma'ninah ditinggalkan. Dan ini yang disayangkan masih terjadi di sebagian kaum muslimin di Indonesia. Saya pernah sholat di sebuah masjid yang biasa melakukan sholat sebanyak 23 rakaat. Di situ seingat saya sholat hanya selesai dalam 30 menit, setengah jam selesai. Jadi betul-betul ekspres itu sholatnya. Pas saya cerita begitu, sebagian teman mengatakan, "Oh itu masih lumayan itu Ustaz," katanya. Itu pas saya mungkin cuma 20 menit katanya. Jadi itu apa itu namanya? Entahlah, itu super ekspres lagi berbeda. Makanya kita usahakan bisa mengisi qiyamul lail ini dengan sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan juga satu hal yang perlu saya ingatkan, dimanapun kita sholat, ya, baik yang 11 atau yang 13 atau yang 23, usahakan kita bisa selesai bersama imam. Usahakan kita selesai, bisa selesai bersama imam, karena ini juga memiliki keutamaan khusus. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dari Ibnu Majah, dihukumi sahih oleh Al-Albani, "Inna ar-rajula idza shalla ma'al imami hatta yansharif, husiba lahu qiyamu lailah." Sesungguhnya seseorang itu kalau sholat bersama imam sampai imamnya selesai. Maka dituliskan atau dicatatkan begini, qiyamul lail sepanjang malam. Luar biasa. Sekarang kalau kita sholat berapa sih sampai ke satu jam gitu di sini? Kalau di Imam Bukhari berapa? Sampai Ustaz? Satu jam sampai? Mana sih Imam Bukhari? Sampai Ustaz? Sampai nggak satu jam di sini? Sekitar satu jam ya, sekitar satu jam. Jadi sekitar satu jam melakukan ibadah, tapi Allah sholat kita qiyamul lail sepanjang malam. Enak enggak yang sepertinya? Enak sekali. Syaratnya hanya menyelesaikan sholat bersama imam. Ya. Jadi yang mutus. Tapi alasannya katanya, saya witir di rumah aja sendiri. Ya, sah-sah saja. Dengan begitu kita kehilangan sesuatu. Dituliskan bagi kita ibadah satu malam penuh. Ini juga termasuk di antara kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya yang sangat banyak. Satu, dua, tiga, empat. Ya, yang keempat adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin Ramadan fayudarisuhu Al-Quran." Ya, mungkin ini saja yang disebutkan di sini. Dan Jibril itu senantiasa menemui Rasulullah SAW setiap malam untuk mujarasah, terus mengulang kembali ayat-ayat yang dahulu sudah diturunkan. Setiap Ramadan beliau menyelesaikan sekali. Kecuali di tahun terakhir, Jibril membaca Al-Quran bersama Rasulullah SAW sebanyak dua kali. Jadi para ulama menyebutkan di sini bahwasanya kita disunahkan untuk memperbanyak memperbanyak bacaan Al-Quran selama bulan Ramadan. Ada sebuah contoh yang bagus dari Al-Qadah bin Di'amah As-Sudusi Al-Basri rahimahullahu taala. Disebutkan bahwasanya Qatadah ini di hari-hari selain bulan Ramadan beliau membaca Al-Qur'an dan khatam dalam satu pekan, tujuh hari. Maksudnya dengan cara pembagian yang disebutkan dalam hadis. Bagaimana para sahabat dahulu membagi Al-Qur'an, ya. Rumusnya gampang sekali. 3, 5, 7, 9, 11, 17. Jadi di hari pertama mereka baca 3 surat pertama selain Al-Fatihah. Jadi Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan An-Nisa, ya. 3. Yang kedua adalah 5 surat berikutnya. Hari ketiga 7 surat berikutnya. Hari yang keempat adalah 9 surat setelah itu. Hari kelima 11, maksudnya 11 surat setelah itu. Hari keenam 13 surat setelah itu, dan yang terakhir adalah akhir surat kalau tidak salah sampai dari surat An-Nas. Ini adalah cara para sahabat menghafalkan Al-Qur'an, membagi Al-Qur'an menjadi 7 hari untuk diselesaikan dalam 7 hari. Kalau masuk bulan Ramadan, maka akidah ini khatam setiap 3 hari sekali. Jadi sehari membaca berapa juz sekalian? 10 juz. Jadi kalau masuk 10 malam terakhir, maka Al-Qur'an ini khatam setiap malam. Maka ini barangkali termasuk salah satu amalan yang Allah butuhkan untuk pasir bin di'amah ini. Tapi barangkali sekarang kita bertanya-tanya, bukankah ada sebuah hadis yang mengatakan la yafahu man qara' al-Qur'ana fi aqalla min thalath? Jika demikian pernah dengar hadis, tidak akan paham orang yang membaca Al-Qur'an dan menyelesaikannya kurang dari satu hari. Ini bagaimana kita mengadukan antara hadis yang mencela orang yang melakukan dan menghafalkannya kurang dari 3 hari dengan kisah sebagian salaf ini, di mana mereka ada yang menyelesaikan Al-Quran dalam satu hari semalam saja. Jawabannya diberikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dan Imam Nawawi. Beliau mengatakan wa thabata an katsirin min as-salaf annahum qara'ul Qur'ana fi duni dhalik. Dan telah sahih bahwasanya sebagian salaf membaca Al-Quran sekadar itu semuanya. Maksudnya menyelesaikan Al-Quran lebih sekadar dari sekadar itu. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wal ikhtiyaru anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilaf al-ashkhas. Dan pilihan kami, pendapat yang kami pilih adalah bahwasanya hal ini berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian beliau jelaskan, barang siapa yang bisa mendengar Al-Quran, ya, para ulama, para mahasiswa, para pencari ilmu, para santri yang biasa tadabbur Al-Quran, yang tidak afdal kalau mereka itu membaca tanpa tadabbur, maka hendaknya orang-orang yang seperti ini jangan sampai menghafal Al-Quran kurang dari 3 hari. Jangan sampai sama orang kurang dari 3 hari. Karena kalau dia maka tadabbur itu hilang. Padahal tadabbur adalah maksud utama dari Al-Quran. Al-Quran itu maksud utamanya bukan untuk dibaca atau dihafal. Maksud utamanya adalah untuk ditadabburi dan diamalkan. Jadi jangan sampai semangat kita untuk menghafalkan Al-Quran itu membuat kita kehilangan tadabbur dalam Al-Quran. Contohnya, ya. Kemudian orang-orang yang punya tugas banyak, ya, seperti yang punya jabatan di pemerintahan, pusat-pusat yang mungkin saat Ramadan masih sibuk dengan koreksi dan yang lain, ya, maka jangan sampai mereka membaca Al-Quran dengan kadar yang melebihi sehingga tugas mereka terbengkalai. Boleh, jadi harus secukupnya dan tidak boleh terbengkalai. Ada pun orang-orang yang tidak punya ikatan-ikatan seperti tadi itu, jadi mau tadabbur juga sudah terlalu tua, ya. Atau nggak paham bahasa Arab juga, ya. Sudah otaknya sudah capek, ya. Orangnya sudah lemah, sudah pikun. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini boleh untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran kurang dari 1 hari. Karena sekarang mau kita suruh tadabbur juga bisa. Makanya kalau kita bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan tadabbur, kita kejar fadilah banyaknya membaca. Dengan demikian terjawablah bagi kontradiksi yang barangkali kita pahami antara telah Nabi Muhammad SAW dengan praktek sebagian salaf yang membaca Al-Quran dan menghafalnya kurang dari 3 hari. Ada sebuah pesan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Ringkasnya beliau mengatakan agar kita bisa muwadhabah, agar kita bisa konsisten dalam baca Al-Quran, itu masalah kita membuat target-target. Jadi kita misalnya menargetkan sehari selesai 10 juz misalnya, ya. Jangan seperti itu lah, kita boleh mau terlalu besar, ya. 10 juz saja bagus itu, sehingga nanti bisa selesai dalam berapa? 6 hari atau kurang dari itu, silahkan 5 juz, 1 juz, 2 juz setiap hari. Sehingga apa? Sehingga kita bisa konsisten. Kita target itu biasanya seenaknya bacanya, tak sempatnya, seenaknya gitu. Dan ini nasihat saya, ini boleh berikan, ini bukan bisa, ya. Jadi jangan nanti ada yang mengatakan kita itu bikin apa? 2 hari dalam yang satu malam dan lain sebagainya. Ini bid'ah karena kita tidak ta'abbud, karena kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan angka-angka ini. Angka-angka ini hanya sebagai penolong saja agar kita bisa konsisten dan istiqomah di atas amalan ini. Selanjutnya adalah adalah sedekah, ya, sedekah. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan sebagiannya tadi, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu paling dermawan saat di bulan Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi saat bertemu dengan Jibril. Dikatakan bahwasanya saat bertemu dengan Jibril, Rasulullah SAW itu dermawannya lebih dahsyat daripada angin yang bertiup. Angin luar biasanya kedermawanan Rasulullah SAW saat saat berada di bulan Ramadan ini. Ini juga telah diberi kita. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemurahan kepada kita, maka bulan Ramadan adalah salah satu kesempatan untuk memperbanyak pahala kita sebagai orang yang diberikan kemurahan rezeki dan dibukakan baginya kesenangan untuk beribadah. Inilah waktu untuk beramal sekarang. Ini kalau di Saudi Arabia, setiap pedagang itu mengeluarkan zakatnya saat bulan Ramadan, Pak. Jadi bagaimana dulu awalnya, misalnya orang berdagang kan mulai wajib zakat dihitung setahun setelah hisabnya selesai, kan gitu. Tapi bagaimana yang jelas tradisi yang ada di sana itu orang para pedagang, para bisnismen itu banyak mengeluarkan zakat saat di bulan Ramadan. Karena mereka ingin mengejar kesamaan ini, kesamaan di bulan Ramadan. Bisakah di bulan Ramadan itu bagus dan hebat, tapi lebih baik lagi kalau dilakukan di bulan Ramadan, lebih utama. Itu yang ke kelima, ya. Yang adalah itikaf adalah sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itikaf dan ingin kita tambahkan juga mengejar malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar maksud saya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah yang muttafaq alaih, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia mulai pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya jika itu dibangun di atas iman dan ihtisab, jika dibangun di atas iman dan keikhlasan. Kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul tasarru lailatul qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan wa fi riwayat al-Bukhari fil witr min al-ashr al-awakhir. Di 10 malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dan beliau mengatakan kejarlah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Dalam suatu riwayat, kejarlah malam itu pada malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir. Dan sebuah sunnah beliau, kana idza dukhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqadha qablah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Saat masuk 10 malam terakhir dari Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu artinya adalah mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang tidak jelas, bukan dengan begitu nonton TV, bukan berdagang dengan ngobrol ngelor ngidur yang kadang-kadang masuk dalam ghibah. Bukan seperti itu. Menghidupkan malam itu tidak. Dan ini kebiasaan, ya. Mohon maaf kalau di Saudi terus saya tinggalnya di sana sekarang dan coba membandingkan antara Indonesia dengan sana, ya. Barangkali ada hal-hal positif yang bisa kita petik, gitu. Jadi kalau dalam asyurul awakhir, ya, itu kebiasaan orang-orang Islam sudah tidur itu. Jadi sejak malam mereka tarawih, ya, mereka tarawih. Dan kemudian nanti ya mereka malam sampai menunggu sahur tidur dengan ngaji, baca Al-Quran. Sebagian yang semangat nanti dia mulai lagi jam 1 malam. Jadi ada tarawih 20 rakaat setelah sholat isya, kira-kira sampai jam 10:30 gitu. Dan nanti ada tahajud lagi malam hari sebanyak 13 rakaat atau 11 rakaat dari jam 1 sampai jam 3. Ya, 2 jam itu untuk 11 rakaat itu jam 3 jam. Ya, kalau sudah masuk asyur akhir ini orang-orang di sana kebiasaan mereka adalah sudah tidak tidur. hidup. Maka ini yang dimaksud dengan sihir oleh Allah yang seperti ini. Saya melihat, mendengar juga di masyarakat di Indonesia, di Singapura, itu katanya malah ihya ulail ini sudah sejak awal Ramadan, sudah sejak awal Ramadan. Jadi mereka sudah tidur sampai nanti subuh, sudah tarawih subuh. Jadi yang mungkin yang perlu dikoreksi adalah bagaimana kita mengisi waktu yang tersisa ini. Apakah betul dengan ibadah sehingga itu menjadi sunnah dan ladun pahala untuk kita, atau kita mengisinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama kita, atau malah nanti kita meninggalkan kewajiban. Salah satunya mungkin malah nanti tidak jamaah subuh, atau malah tidak jamaah sholat duha dan lain sebagainya. Jadi ihya ulail adalah menghidupkan malam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga membangunkan keluarganya, ikut dibangunkan. Kemudian beliau jadda wa syaddal mi'zar, mengencangkan sarung beliau. Maksudnya beliau lebih banyak beribadah lagi. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti dalam sebuah disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu i'tikaf sampai beliau meninggal. Kemudian setelah beliau meninggal, para istri beliau yang meneruskan selalu i'tikaf pada 10 malam terakhir. Dan juga sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam hal ini adalah kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, bagaimana kita mengisinya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan saat itu, apa yang harus saya ucapkan di situ? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah wahai Aisyah, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah yang maha pengampun, engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ini beberapa sunnah tentang i'tikaf dan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketujuh adalah umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang wanita dari kalangan Ansar. Dia mengatakan, "Ma mana'aki an tuhajji ma'ana?" Kenapa kamu tidak haji bersama kami? Rasulullah haji berapa kali, Bapak-bapak Ibu sekalian? Hah, Rasulullah haji berapa kali? Hah? Satu kali. Rasulullah hajinya cuma satu kali, ya. Umrahnya 4 kali beliau. Jadi haji satu kali. Jadi ini adalah haji wada, haji perpisahan, tapi juga sekaligus haji perdana beliau. Karena apa yang membuatmu tidak umrah bersama kami? Maka dia bercerita, kami hanya punya 2 kendaraan. Yang satu dipakai oleh suami dan anak saya. Yang satu lagi dipakai untuk kebutuhan di rumah. Saya tidak bisa untuk pergi bersama engkau wahai Rasulullah di haji wada ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan fa'tumiri fa inna 'umratan fihi ta'jilu hajjah." Oke, kalau begitu, nanti kalau sudah tiba bulan Ramadan, maka pergilah umrah kamu. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya dengan sama dengan haji. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan hajjatun ma'i. Maksud utamanya bukan cuma seperti haji, tapi seperti haji bersama saya, kata beliau. Ini jazaan la ijzaan, kata para ulama. Pahalanya sama dengan pahala haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi la ijzaan maksudnya tidak menggugurkan kewajiban haji kita. Itu bukan berarti karena sudah umrah dengan pahala yang sama dengan haji bersama Nabi Muhammad SAW, akhirnya kita ya sudah, berarti kita enggak usah haji lagi. Enggak seperti itu. Tetap kewajiban haji tetap belum gugur atas orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memperhatikan amalan yang tidak kalah mulia ini selama bulan Ramadan, yaitu dakwah. Dakwah ke masyarakat. Kalau kita sudah mengenyam nikmat sunnah, kalau kita sudah mengenyam nikmatnya ada di atas akidah yang benar, di atas sunnah, ya, yang murni, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita mencintai hal ini untuk saudara-saudara kita juga. Biarkan orang-orang lain merasakan ini juga. merasakan nikmatnya sunnah ini juga. Terutama orang-orang yang kita cintai, ya. Ayah ibu kita, kakak kita, adik kita, anak-anak kita, masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Dan pada bulan Ramadan ini, haji sedang terbuka. Ini peluang bagi para dai untuk masuk ke sana. Ya, orang lagi senang-senangnya mendengarkan pengajian. Kuliah subuh di mana-mana dibuka. Jangan sampai kita kalah dengan para ahlul baqir. Jangan sampai kalah kita kalah dengan ahlul baqir. Di Saudi, Syekh bin Baz itu punya ide yang sekarang menjadi sunnah untuk beliau, yang pahalanya mengalir untuk beliau. Jadi beliau melihat para jamaah haji yang datang dari penjuru dunia untuk ibadah itu, mereka sedang mudah untuk diarahkan. Jadi beliau berpikir para dai kan harus pergi ke berbagai penjuru dunia. Oh. Nah ini sekarang mereka didatangi orang dari berbagai penjuru dunia. Maka kenapa kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini? Beliau membuat gerakan namanya Da'wah Islamiyah. Jadi apa ya? Da'wah Islam lah gitu kira-kira. Jadi para dai dari Saudi dikumpulkan di Mekah dan Madinah selama musim haji ini untuk berdakwah kepada kaum muslimin dari penjuru dunia ini. Dan itu buahnya luar biasa. Saya melihat banyak orang-orang yang seperti kembali hidup ketika menerima dakwah-dakwah seperti ini. Dengan begitu pengajian-pengajian di masjid-masjid di Mekah, di Madinah, banyak kebenaran, banyak hal-hal yang tidak pernah mereka dengar sebelum itu. Ya. Maka ya, sekarang kita menghadapi bulan Ramadan, ini kesempatan bagi para dai untuk masuk ke masyarakat, ya, agar sunnah ini lebih dikenal, semakin luas, agar semakin luas dikenal oleh masyarakat. Jadi tidaklah kita berusaha masuk masjid-masjid, menawarkan diri kita kalau perlu, ya, agar kita bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat. Itu adalah beberapa amalan yang ada di benak saya yang perlu ditekankan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, dan hendaklah kita berusaha untuk mengamalkannya, dan jangan sampai nanti di akhir Ramadan nanti kita menyesal, ya, sehingga masuk dalam ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, irtaqan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam alal mimbari darajatan faqala amin. Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar beliau satu tingkat, kemudian beliau mengatakan amin. Beliau naik lagi satu tingkat kedua, kemudian beliau mengatakan amin. Dan beliau naik lagi satu tingkat ketika itu juga, kemudian beliau mengatakan amin. Kemudian beliau duduk setelah itu. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Wahai Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Jibril telah datang kepadaku. Percaya enggak, Pak? Percaya enggak? Percaya. Para sahabat enggak melihat Jibril, tapi Rasulullah yang melihatnya. Dan hadisnya hadis juga. Dia mengatakan, Hasan Jibril, Fakala raghima anfum ri'in, Adraka abawaihi falam yadkhulil jannah. Sungguh telah dijauhkan dari kebaikan orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah tua, ya, masih sempat untuk berbakti kepada mereka, tapi kemudian dia akhirnya gagal masuk surga. Jadi pintu surga sedemikian luas di sini dia dibuka dengan berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, tapi dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu sehingga akhirnya gagal masuk surga dengan cinta sirul walidin. Kemudian Jibril datang, Jibril juga mengatakan, raghima ankum ri'in dzikirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Sungguh telah jauh dari kebaikan, sungguh telah dijauhkan orang-orang yang mendengar namamu disebut oleh Muhammad, kemudian mereka tidak bersolawat dan salam kepadamu. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Dan Jibril juga mengatakan yang utama yang ketiga, sungguh telah dijauhkan dari kebaikan orang-orang yang telah sampai pada bulan Ramadan, kemudian diampuni di akhir bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Ya. Sudah nikmat untuk sampai ke Ramadan, bisa mengisinya dengan baik sehingga ketika sampai kita di Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita dan kita tidak bisa mencapai derajat takwa yang merupakan maqasid syariah, yang merupakan tujuan dari syariatnya ibadah di bulan Ramadan ini. Para hadirin sekalian, saya akhiri majlis kita ini dengan nasihat dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhairi, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan saat menjelang Ramadan, saat memasuki bulan Ramadan, dan saat kita keluar dari bulan Ramadan. Ada hal yang perlu kita perhatikan saat menjelang Ramadan adalah yang pertama isti'anah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa sampai. Mohon pertolongan Allah agar kita sampai ke bulan Ramadan dan bisa mengisinya dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dosa-dosa kita bisa menjadi penghalang kita untuk bekerja dengan baik di bulan Ramadan. Adapun dua hal yang harus diperhatikan saat masuk bulan Ramadan adalah yang pertama ikhlas dalam menjalani semua ibadah Ramadan ini. Kemudian yang kedua menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dua hal yang harus diperhatikan saat kita keluar dari bulan Ramadan adalah yang pertama istighfar. Agar kita mengajarkan kita untuk beristighfar saat kita selesai ibadah. Saat kita selesai sholat, pikir kita apa? Pertama kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saat kita selesai haji juga seperti itu. Zikir dan istighfar. Ini juga saat selesai puasa, kita disyariatkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon ampunan. Karena tentunya banyak yang tidak bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Tentunya kita akan mengalami ibadah-ibadah yang kurang dan tidak sempurna. Dan sebaik-baik apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak cukup ya untuk memenuhi hak Allah atas kita. Jadi kita disyariatkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah berdoa agar ibadah kita selama bulan Ramadan diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah kita tidak hanya sah, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah derajat yang lebih tinggi daripada sekedar sah. Makanya kita sudah singgung, maksudnya para salaf dahulu mereka berdoa 6 bulan sebelum tibanya bulan Ramadan mereka masih bisa sampai ke bulan Ramadan. Ini apa? Ini isti'anah. Kemudian mereka berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan agar mereka diterima. Jadi mereka setelah istighfar, mereka setelah berusaha untuk menjalankan ibadah sebaik mungkin, itu masih tidak cukup. Mereka masih cinta ya Allah yang kurang. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah beramal kemudian hati mereka khawatir dan gemetar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka apa maksudnya mereka meminta kepada Allah agar ibadah ini diterima. Pernahkah Bapak-bapak dan Ibu sekalian melakukan hal ini? Saat kita melewati sebuah tempat misalnya, oh di sini tempat ini bisa pernah ngajar di sini. Bisa pernah ngaji di sini. Pernahkah kita ingat untuk meminta kepada Allah, ya Allah, terimalah amal saya yang dahulu itu. Pernah gak kita meminta? Ini sudah kita hidupkan sunnah ini. Misalnya kita ketemu orang, misalnya orang itu dulu pernah sedekah, misalnya itu saya pernah jizyah. Ya Allah, semoga dulu hadiah saya atau sedekah saya itu terima ya Allah. Terimalah sedekah kami dahulu. Ini bagus. Ini adalah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali ini yang bisa saya sampaikan berkesempatan hari ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga yang sedikit ini barokah. Kalau ada yang baik dan benar dari apa yang saya sampaikan, kita semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan taufik darinya. Dan jika ada yang salah atau kurang, maka itu dari diri saya pribadi dan dari setan. Wallahu Taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.